Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita telah selesai membaca satu bab bayan kasrah turukil khair. 25 hadis kita baca dalam bab tersebut yang terkait dengan penjelasan banyaknya jalan-jalan untuk berbuat baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengiringi menyebutkan setelahnya bab yang ke-14, bab al-iqtisad fil ibadah. Bab al-iqtisad yang bersederhana, tidak berlebihan dan tidak kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lama dzakar al-mu'allif rahimahullahu taala fi al-bab as-sabiq kasrata turukul khair. Setelah beliau rahimahullah mu'alif menyebutkan di bab sebelumnya banyak jalan-jalan kebaikan, bayan api hadal bab boleh menjelaskan dalam bab ini annahu yambagi lil insan an yaqtasida fi ta'ah. Beliau jelaskan dalam bab ini seyogianya seseorang untuk bersederhana iktisad dalam ketaatan. Faqala bab al-iktisad fi ta'ah. Faqala rahimahullahu ta'ala, apa maksudnya? Kata beliau, wal-iktisadu huwa an yakuna linsan wasaqan bainal guluwi wa tafriyta. Iktisad adalah seorang berada di pertengahan antara gulu melampaui batas, memberat-beratkan diri, dengan tafrid yakni berkurang-kurang dalam ibadah. Ya, dinullah bainal jafi wal ghali, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di anna hadzal huwal matlub minal insan fi jami ahwali. Nah, inilah yang dituntut dari semua orang di dalam seluruh keadaan kehidupannya. Apa yang dituntut dari kita semua? Dituntut dari kita semua dari semua insan, an yakuna da'iran fi wasatin bainal ghuluwi wat tafriq. Itu senantiasa di pertengahan, tidak terjatuh ke dalam gulu, melampaui batas, memberat-beratkan diri, takalluf dengan tafriq, yakni berkurang-kurang, meremehkan, kurang mengindahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara lainnya. Bainal guru wa tafriq. Qala Allah taala, sudah sebutkan terkait dengan masalah nafkah. Ayat terkait dengan masalah infak. Qala Allah taala, "Walladzina idza anfaqu," mereka orang-orang saleh, orang-orang mukminin, itu ketika mereka berinfak, ketika mereka memberikan nafkah, lam yusrifu walam yaqturu, mereka tidak melampaui batas di dalam memberikan nafkah, berlebihan dan juga tidak yaqturu, tidak kurang tidak bakhil, tidak kurang dalam memberikan hak-hak orang-orang yang punya hak atas dia, tidak terjatuh ke dalam melampaui batas, berlebihan, dan tidak juga kurang-kurang hak orang lain. Maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa wa kana baina dzalika qawama. Demikian juga dalam ketaatan. Ketika beliau Allah menjelaskan baik jalan-jalan kebaikan, bukan kemudian seorang guru ya, tapi berusaha bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan dia meremehkan ibadah, bersemangat, namun hati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam gulu. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat. Kata beliau, qala ta'ala taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Yang pertama beliau ingatkan, Taha itu bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Taha itu bukan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nas yang menyatakan itu adalah nama Nabi kita. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, Taha hadi harfan, dua huruf min hurufil hijai, termasuk huruf hijaiyah, ahaduha ta wa tsaniha wa laysat isman min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kama za'ama ba'duhum, tapi termasuk huruf muqatta'ah yang dimulai dengannya sebagian surat-surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah kami turunkan kepadamu Qur'an untuk kamu tasqa, untuk kamu susah. Tetapi Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk tunal as-sa'adah, yunal khairul falah, ya untuk seorang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Kata Muthaimin rahimahullahu taala, makna ayat ini yakni ma anzalallahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal qur'an yanal as-safa as-shiqa bih, tidaklah Allah turunkan kepada nabinya Quran untuk kemudian dia mendapatkan as-syaqa, kecelakaan atau kesusahan, walakin liyanal as-sa'ada wal khair wal falah, tetapi Allah turunkan Quran kepada nabinya untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan fi dunia wal akhirah. Ayat yang kedua boleh sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian, kepada kalian kemudahan, ya tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Mereka-mereka yang terjatuh ke dalam gulu, memberat-beratkan diri dalam ibadah, ya telah menyalahi hadis ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari mereka, kepada kita semua, kemudahan, ya tidak memberat-beratkan diri. Allah tidak menginginkan kesulitan kepada hamba-hambanya. Di antaranya ketika saum, ayat ini terkait di tengah-tengah pembahasan masalah kamu siam. Seorang yang sakit dibolehkan untuk berbuka, seorang yang safar ya dibolehkan berbuka untuk nanti mengqadha di hari yang lain, seorang yang hamil dan menyusui kalau dia kesulitan, memberatkan, khawatir, boleh berbuka untuk kemudian mengqadha di hari lainnya. Ini semua adalah bukti Allah Subhanahu wa taala yurid bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Adapun hadis, kita baca subuh ini satu hadis dan ada satu faedah yang perlu kita ingat terkait dengan kehidupan kita berumah tangga. Saya kira penting untuk kita baca, kita pahami. Hadis An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan ada bersama beliau radhiyallahu anhu mu'minin, seorang wanita. Qala, man hadhi? Siapa ini? Ini yang saya bilang tadi terkait dengan kita para bapak, para pemimpin rumah tangga. Ada satu bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah keluarga kita. Mengontrol mereka-mereka yang bergaul dengan istri kita. Tanya, siapa ini yang datang ke tempatmu, ke rumahmu? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, hadihi fulana tadhkuru min salatiha. Oh, ini adalah fulana. Kemudian Aisyah menceritakan bagaimana salatnya wanita ini. Semangat di dalam salat, salat sunnah. Ketika mendengar ini, Rasul berkata, mah. Mah ini isim fi'il. Ya, bermakna ukfuf. Ya, berhenti dari perbuatannya. Berhentilah dia dari perbuatannya. Alaikum ma tutiqun. Alaikum bima tutiqun. Atas kalian untuk beramal dengan yang mampu kalian lakukan, yang berat-beratkan diri. Fawallahi, demi Allah, la yamallallah, la yamallullah, Allah tidak akan bosan, hatta tamallu, hingga kalian bosan untuk beribadah kepadanya. Seorang yang berat-beratkan diri, iya, ujung-ujungnya nanti dia akan berhenti dari ibadahnya, merasa bosan dengan ibadah yang dia lakukan. Iya, inginnya dia misalnya harus setiap jam 12 malam salat malam terus sampai subuh. Mungkin sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, dua pekan bisa dilakukan. Tapi suatu hari nanti datang kepada dia futur, merasa bosan, merasa berat. Iya, apa yang dilakukannya? Karena dia membebankan kepada dirinya sesuatu yang susah untuk dia lakukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yamallullahu hatta tamallu." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana ahabbuddin ilaih." Sesungguhnya atau dan adalah agama yang paling baik, yang paling dicintai adalah ma da wa ma sahibu alaih, yang pelakunya terus menerus mudawamah di dalam mengerjakannya. Di dalam satu riwayat lain disebutkan dengan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang dawam, yang terus menerus dirutini oleh pelakunya walaupun sedikit. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, rahiman wa rahimakumullah, kita ringkas. Yang intinya, sebelum kita ambil faedah, ada satu hal penting disebut Taimin rahimahullah. Kenapa agama yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai adalah yang paling dirutini walaupun sedikit? Kata beliau, yakni annal amala wa in qalla idza dawamta alaihi kana dzalika ahsan lak. Amalan itu walaupun sedikit, tapi kalau engkau mudawamah, rutin melakukannya, kana dzalika ahsan ilai, ahsan lak, itu lebih baik bagimu. Kenapa? Li'annaka taf'alul amal birahah. Yang pertama, iya, engkau melakukannya dalam keadaan tenang dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya rahimallahu mra'an alima qadha nafsi. Dia tahu dengan kesibukannya di siang hari, iya pekerjaan di siang hari, paling dia mampu sholat malam misalnya, iya 1 jam atau bahkan misalnya 45 menit. Dia perkirakan dengan aktivitas di siang hari, gak mungkin dia bisa terus menerus bisa dari jam 12 sampai subuh misal. Maka lakukan apa yang mungkin kamu lakukan, 1/2 jam, 45 menit. Ya, tetapi dalam keadaan kamu semangat melakukannya, dalam keadaan tenang, lapang. Dibandingkan memaksakan diri harus setiap jam 12 sampai subuh, tapi 1-2 hari, 3 hari lakukan, kemudian 5 hari sepekan ditinggalkan, kemudian baru lakukan lagi. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau yang sedikit tapi kamu dawam melakukannya, yang pertama kamu lakukan dalam keadaan tenang, lapang, senang. Yang kedua, wa tatrukuhu wa anta targhabu fi. La tatrukuhu wa anta tamallu minhu. Yang kedua, ketika kau meninggalkannya karena satu sebab tertentu, kamu tinggalkan dalam keadaan masih ingin melakukan itu. Sebetulnya ingin, tapi mungkin ada satu hal yang menyebabkan dia tidak bisa. Tidak kau tinggalkan dalam keadaan bosan. Ya, memasakkan terus. Pokoknya dia tahu dari kemampuan dirinya, keadaan dirinya, paling bisa baca Quran setiap hari 1 juz atau 2 juz. Iya, gak mungkin dia mungkin di hari-hari tertentu bisa dia misalnya sampai 5 juz. Tapi mau memaksakan diri, pokoknya harus setiap hari 5 juz. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari bisa, tapi sepekan malah gak baca Quran. Kenapa? Capek, bosan. Iya, ini yang kedua. Ketika kamu tinggalkan, kalau amalan sedikit itu tetap kamu ingin melakukannya, senang sebetulnya, tapi ada gangguan, halangan, ya tidak kau tinggalkan dalam keadaan bosan, futur darinya. Subhanallah, rahiman rahimakumullah. Ada pun faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala terkait hal penting yang tadi saya sebutkan, masalah keluarga kita. Anal insan yambagi lahu idza ra'a inda ahlihi ahadan an yas'al man hu. Ketika seorang tahu di rumah istrinya ada seseorang, seyogianya ditanya siapa dia. Kenapa? Ini liyana qad yakuna hadha dakhil 'ala al-ahli mimman la yarghab fi dukhulih. Karena bisa jadi yang masuk ke rumah keluarganya ini adalah orang-orang yang dia tidak senang untuk masuk ke rumah dia. Tahu fulanah bintu fulanah, afwan, fulanah bintu fulan, itu laporan dari fulan begini, dari fulanah begini. Tahu dia, suami ini tahu. Iya, memiliki maklumat tentang si fulanah ini. Tapi istrinya miskinah, enggak tahu. Ya, dianggap baik, dianggap begini begitu. Ya, mungkin pintar-pintar memelas, pintar apa namanya? Ya bersandiwara, nangis. Ketika dia tahu manhu, temanhi. Mungkin si istri yang tidak tahu, yang miskinah ini muji-muji, oh pulana begini, kasihan begini. Nah, kita sebagai suami, kepala rumah tangga yang tahu, bisa mengarahkannya. Ya, pulana bintu pulan, saya enggak senang kamu bicara dengan dia. Jangan banyak bicara dengan dia. Dan seterusnya. Kenapa? Kepada fa'inna minan nas man ta'ti ila ahli al-bait tuhadithuhum bi ahadith ya'thamuna biha minal ghibah wa ghairiha. Karena ada di antara wanita datang ke rumah kita, ke rumah keluarga kita, iya, bicaranya dengan ucapan-ucapan pembicaraan yang dosa. Ghibah ini, ya ghibah dengan sana, gunjingkan yang sana. Iya, membawa dosa kepada istri-istri kita. Itu yang jelek. Jelas-jelas jelek. Memang dia masyhur atau masyhurah dengan ghibah. Ada model kedua. Model kedua. Warubbama tadkhulu imra'atun bi husniyatin aw bi ghairi husniyatin tas'alun al-bayt amma yaf'alu az-zawj wa amma ya'ti fi baytihi wa amma yaf'alu al-ibn thumma idza dhukira laha dhalik dhallat tadhkuru dhalika bizjira wa tasakhut. Iya, datang ke rumah kita, ke rumah istri kita, entah dengan niat baik atau dengan niat yang tidak baik, kita tidak tahu niat dia. Datang nanya, gimana di rumah? Suami kamu bagaimana di rumah? Anak-anakmu bagaimana di rumah? Cerita tentang keadaan di rumah. Setelah diceritakan, keluar komentar-komentar yang menyebabkan si istri kemudian meremehkan suaminya. Istri kita kemudian iya kurang hormat kepada suaminya. Hatta tubsidal mar'ah ala zawjiha, sehingga merusak hubungan si istri dengan suaminya. Ini para suami, para kepala rumah tangga, iya, diperhatikan siapa orang-orang datang ke rumah Anda. Iya, jangan sampai dirusak hubungan Anda dengan istri Anda dengan orang-orang semodel ini. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, falidzalik yambaghi lil insan idza wajada 'inda ahlihi ahadan an yas'ala 'anhum man haula. Oleh karena itu, seyogianya bagi seseorang ketika mendapati di keluarganya seseorang, tanya, siapa dia? Man haula? Manhi? Dan seterusnya. Untuk diketahui siapa yang menjadi teman istrinya. Kemudian terkait dengan pembahasan bab ini, tentunya seyogianya seseorang untuk tidak memaksakan diri untuk takalluf, membebankan diri kepada dirinya, badannya, sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Lakukan apa yang mampu dilakukan. Iya, rahimallahu mar'an adima qadra nafsi. Jangan memaksakan diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bima tutiqun." Wajib atas kalian beramal apa yang mampu kalian lakukan. Iya, jangan membebankan diri sesuatu yang berat yang tidak bisa diistiqamah dawam di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhabarakallahu.